بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ini kita sedikit mengulang tentang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus Abdullah bin Jahsy Al-Asadi di akhir bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4. Yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام. Maka bermusyawarahlah kaum muslimin ketika mereka mendapati pasukan kufar Quraisy. Mereka bermusyawarah. Di antara mereka mengatakan, kita ini berada di akhir bulan Rajab. Bulan haram, tidak boleh perang. Fa'in qatalnahum intahakna syahrul haram. Kalau kita perangi mereka, orang-orang musyrikin ini sekarang, maka kita telah melanggar keharaman bulan Rajab ini. Kita dilarang berperang di dalamnya, terus kita berperang, berarti kita telah melanggar kehormatannya. Ini sudah di akhir. Wa in taraknahu lailah, dan kalau kita tinggalkan, tidak kita perangi mereka, kita tidak serang, mereka akan masuk ke tanah haram. Barakallahu fikum. Ya, sama-sama haram. Rajab bulan haram, ya tidak boleh berperang dalamnya. Tanah haram juga tidak boleh berperang dalamnya, walaupun waktunya adalah waktu yang boleh orang berperang. Tapi ketika orang di dalam tanah haram, tidak boleh diperangi. Mereka bermusyawarah, bagaimana ini? Kita serang. Kalau kita serang sekarang, yang kita langgar adalah bulan haram. Tapi kalau kita serang besok, mereka masuk ke dalam tanah haram. Kita melanggar kesucian tanah haram. Summa ajma'u ala mulaqatihim. Ternyata hasil musyawarah mereka, kesepakatan mereka adalah menyerang. Menyerang orang-orang Quraisy. Farama ahaduhum Amr bin al-Hadrami. Faqatalahu. Maka di antara para sahabat ada yang memanah, menyerang salah seorang di antara mereka yang bernama Amr ibn al-Hadrami, sehingga mati. Wa asaru Utsman wal Hakam. Dan mereka bisa menawan Utsman dan Al-Hakam. Wa aflata Naufal. Sementara Naufal bisa lari menyelamatkan diri. Tsumma qadimu bil 'iri wal asiraini. Kemudian mereka pun datang ke kota Madinah, Abdullah bin Jahsy ini dengan sahabat-sahabatnya. Mereka kembali ke kota Madinah sambil membawa tawanan, dua tawanan ini, dan barakallahu bikum, rampasan perangnya. Wa qad azalu min dzalikal khumus. Sementara mereka telah mengeluarkan seperlimanya. Wa huwa awwalu khumusin kana fil Islam, dan ini khumus seperlima pertama yang ada dalam Islam. Wa awwalu qatilin fil Islam, dan ini adalah orang pertama yang dibunuh di dalam Islam dari kalangan orang kafir. Wa awwalu asiraini bil Islam, dan dua tawanan yang pertama kali ditawan dalam Islam. Wa angkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim ma fa'alu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka menyerang orang-orang kafir di bulan haram. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengiyakannya. Wastadda ta'annutu Quraisy wa inkaruhum dzalik. Kekeliruan yang dilakukan oleh sahabat ini dijadikan momen oleh orang-orang kafir untuk menyerang, menjelek-jelekkan Rasulullah dan para sahabatnya. Sambil mengatakan, "Ah, kalian ini katanya adalah orang-orang yang memuliakan bulan-bulan haram, ah, kalian sendiri yang melanggarnya." Baik. Wa zamu annahum qad wajadu maqala. Mereka pun akhirnya mendapatkan satu maqal, ucapan yang bisa mereka ucapkan sebagai hujatan pada Rasulullah dan para sahabatnya. Wa qalu qala ahalla Muhammadun syahrul haram. Mereka pun mengatakan, "Ah, sudah Muhammad sudah menghalalkan bulan haram." Wa syadda 'ala al-muslimin dzalik. Ternyata itu sangat berat bagi kaum muslimin. Ucapan itu, kata-kata itu dari barakallahu fikum menimpa kaum muslimin, dan itu adalah satu yang berat. Hatta anzalallahu ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang berperang di bulan-bulan haram. Bagaimana hukum berperang di dalamnya? Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah bahwa berperang di bulan-bulan haram itu sangatlah besar dosanya. Ingat baik-baik 4 bulan haram ini. Ingat baik-baik. Nanti anda tanya. Ya Rahmat. Bulan apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan apa? Rajab. Qul qitalun fihi kabir. Katakan bahwa berperang di bulan-bulan haram itu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan perlakuan para sahabat Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan perlakuan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di bulan haram. Barakallahu fiik. Dengan diturunkannya ayat ini, tetap itu adalah merupakan dosa besar. Tapi Allah mengingatkan wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bih, akan tetapi menghalangi orang dari kebenaran, menghalangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal masjidil haram, menghalangi orang untuk datang ke masjidil haram. Wa ikhrajuhu ahlihi minhu, dan mengusir penduduk tanah haram dari dalam tanah haram keluar. Seperti perlakuan mereka ini terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Perbuatan ini akbar wa indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang perang di bulan haram dosa besar, tapi kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi, menghalangi orang dari kebenaran lebih besar lagi, kesyirikan lebih besar lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada qatl. Fitnah di sini adalah asyirku billahi subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu akbaru minal qatal. Yaqulu qala ibn Qayyim, yaqulu subhanahu hadha alladhi ankartumuhu alaihim. Wahai kalian orang-orang musyrikin yang kalian ingkari Muhammad dan rasul dan sahabatnya, perbuatan mereka berperang di bulan-bulan haram ini, wa in kana kabiran, walaupun memang itu adalah dosa besar, fama irtakabtumuhu antum minal kufri billahi wassaddi an sabilihi wa an baitihi wa ikhrajil muslimin alladhina hum ahluhu minhu. والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. Kalian memojokkan Rasulullah dan para sahabatnya dengan kekeliruan yang mereka lakukan berperang di bulan haram. Walaupun itu besar dosanya, akan tetapi kalian wahai kaum musyrikin, apa yang kalian lakukan dari kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi orang untuk masuk ke Baitullah dan mengusir keluar kaum muslimin dari kota Makkah sementara mereka adalah penduduknya, wasyirkul ladzi antum alaihi, disertai dengan kesyirikan yang kalian terjerumus ke dalamnya atau tetap mempertahankannya, wal fitnatul ladzi hasalat, dan fitnah yang muncul dari kalian itu lebih besar dosa-dosanya daripada berperang di bulan haram. Barakallahu fikum. Kaum muslimin salah keliru pada saat itu dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalian sudah besar-besarkan. Barakallahu fikum. Kalian sudah besar-besarkan sementara kalian sendiri melakukan berbagai macam pelanggaran yang satu saja sudah lebih besar daripada berperang di bulan haram. Dan ini memang apa? Perilaku orang-orang kufar. Kalau ada kesalahan orang mukmin, orang saleh, satu saja, itu yang diangkat-angkat, dibesar-besarkan sebagai seakan-akan sesuatu yang luar biasa. Sementara mereka sendiri berada dalam maksiat yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Contoh misalnya adanya kejadian yang terjadi di beberapa pondok pesantren, pelecehan seksual misalnya. Diangkat seakan-akan semua pesantren demikian modelnya. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, mengesankan bahwa ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya pesantren sekian banyak. Kenapa pesantren ini? Kenapa pesantren ini? Subhanallah. Mau mengesankan citra yang buruk di tengah-tengah masyarakat tentang pesantren, tentang ma'had-ma'had ilmiah. Wallahul musta'an. Ini sifat orang-orang kufar, sifatnya orang-orang munafik. Baik. Kalau antum lihat ada orang-orang komentarnya buruk terhadap Islam dan kaum muslimin, pertanyakan dia. Wa imma jahil wa imma sahibu hawa wa imma munafiq. Baik. Masya Allah. Baik. Sama seperti terorisme. Terorisme diangkat seakan-akan kaum muslimin itu teroris, dipukul rata. Sementara kaum muslimin, Islam itu sendiri berlepas diri dari terorisme. Islam dan kaum muslimin berlepas diri dari terorisme. Berlepas diri dari apa? Firqah yang namanya Khawarij. Kelompok yang bernama Khawarij. Mereka tidak cukup menjadikan teroris sebagai bahan untuk memojokkan kaum muslimin, memojokkan Islam. Mereka membuat istilah baru, apalagi mereka menganggap kalau orang ini belajar Islam, betul-betul belajar Islam, istiqamah di atas Islam, mereka menyebutnya sebagai apa? Radikal. Radikalisme. Ini radikalisme, kata-kata radikalisme ini masih perlu dipertanyakan. Apa maksudnya radikalisme? Apa? Apakah radikalisme yang mereka inginkan itu maksudnya orang yang betul-betul mau menjalankan syariat Islam ini? Barakallahu fikum. Maunya mereka itu Islam, Islam jo marjang begitu kuah. Islam jo no merdekin jo yang lain. Mereka tidak suka adanya orang-orang Muslim yang komitmen di atas Islamnya. Tidak mau itu. Mereka mengatakan ini radikal ini, intoleran ini. Subhanallah. Padahal dalam Islam ini sudah terpilah-pilah. Barakallahu alaikum. Islam itu indah. Mana sesungguhnya yang ada di atas al-haq ini? Mana di antara mereka kaum muslimin ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di pinggir-pinggir. Barakallahu fiik. Kalau Islam menang, oh kita kan muslim. Kalau Islam kalah, apa kok kita bilang? Barakallahu fiik. La hawla wa la quwwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi yang lain kata Allah Subhanahu wa taala udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dari semua sisinya. Para ulama kita mengatakan min jami'i jawanibihi. Dari semua sisi-sisi Islam ini, akidahnya, tauhidnya, fikihnya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Barakallahu fiik. Karena Islam ini kamil syamil. Islam ini kamil sempurna dan menyeluruh. Subhanallah. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. Yang jelas, semakin kita mempelajari agama ini, mempelajari syariat kita ini, semakin kita tahu siapa sesungguhnya yang senang dengan Islam ini dan siapa yang tidak senang. Barakallahu fikum. Terlepas dia sebagai seorang muslim atau bukan muslim, kita tahu arah berpikirnya kemana. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala وأكثر السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك. Kebanyakan salafus saleh menafsirkan ayat ini yang ada kata-kata fitnahnya wal fitnatu ashaddu minal qatl, mereka kebanyakannya menafsirkannya sebagai kesyirikan. Fitnah di situ adalah syirik. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Seperti firman Allah, perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Yaitu sampai tidak ada kesyirikan. Hatta la takuna fitnah. طيب. ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا طيب. Kesyirikan mereka kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ketika mereka telah masuk ke dalam akhirat. Lam yakun ma'alu syirkihim, tidaklah akhir dari perjalanan kesyirikan mereka dan akibat kesyirikan mereka nanti di hari akhirat kecuali apa? Ini kebinasaan. Dan mereka berlepas dari kesyirikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Tsumma lam takum fitnatuhum illa an qalu ma kunna musyrikin, ya Allah kami tidak mempersekutukanmu di dunia. Dia berlepas diri dari perlakuan mereka sendiri di dunia. Barakallahu fikum. Jadi fitnah di situ adalah syirku billah. Wa haqiqatuha annaha syirku alladhi yad'u sahibahu ilayhi wa yuqatilu alayhi wa yu'aqibu man lam yaftatinu bihi. ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم. Dan hakikatnya adalah bahwa kesyirikan yang mereka ajak manusia ke dalamnya, karena pengusung tauhid dia mengajak manusia kepada ketauhidan sebagaimana pengusung kesyirikan juga mengajak manusia pada kesyirikan. Sahih. Barakallahu alaikum. Dan setiap kelompok mengajak manusia-manusia pada kelompoknya. Pelaku bid'ah mengajak kepada kebid'ahan. Pelaku sunnah juga mengajak kepada sunnah. Hakikat kesyirikan annaha asyirkul ladhi yad'u sahibahu ilaihi. Bahwa kesyirikan, yang pengusung kesyirikan ini mengajak orang-orang kepada kesyirikan. Baik. Ada orang susah-susah hidupnya, sakit yang dia derita. Kok bisa nak kok itu sana, kuburan sana itu, jago dia. Hebat dia. Nah, apa sih fulan sesembuh dari penyakit? Dia cuma makan di tanah kuburan situ sesembuh. Baik. Coba potong ayam di situ, biar cuma satu ekor. Coba minta di situ. Bukan orang lain terkadang yang berkata seperti ini. Boleh jadi saudara sendiri, tetangga sendiri, kerabat sendiri. Barakallahu fiik. Dia akan mengajak kepada kesyirikan. Wa yuqatilu alaihi. Perlaku syirik. Rela mati membela kesyirikan. Barakallahu fikum. Rela mati membela kesyirikan. Syirik di zaman dahulu dan syirik di zaman sekarang ini. Masya Allah. Wa yuqatilu alaihi. Wa yu'aqibu man lam yaftatinu bih. Dan dia akan menindas siapapun yang tidak mau mengikutinya. Walihada yuqalu lahum waqta adabihim binnar. Oleh karena itu, ketika mereka pengusung kesyirikan ini diadab dalam api neraka, dikatakan kepada mereka, duku fitnatakum. Rasakanlah akibat kesyirikan kalian ini. Kalian bangga dengan kesyirikan. Kalian mengajak orang-orang pada kesyirikan. Kalian menyiksa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Duku nihayata fitnatiku. Baik. Rasakanlah akhir dari fitnah kalian ini, kesyirikan kalian ini. Baik. Hasil kesyirikan ini. Kaqaulihi dzuqu ma kuntum taksibun, seperti firman Allah, rasakanlah oleh kalian apa yang dulunya kalian usahakan. Wa kama fatanu ibadahu ala syirk tafutinu ala an-nar. Maka ketika mereka menguji, menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas kesyirikan, maka demikian juga mereka barakallahu fikum diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Jadi orang-orang yang beriman disiksa habis-habisan. Dibunuh, dibantai oleh mereka. Maka rasakanlah akibat perbuatan kalian ini. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ وَمِنْهُ قَوْلُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. طيب. الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ سَتُنْيَا orang-orang yang فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ mengadab, menyiksa orang-orang yang beriman. طيب. Karena tidak mau mengikuti kesyirikan, tidak mau kufur. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, mereka azab, mereka siksa karena tidak mau ikut pada kekufuran, tidak mau ikut pada kesyirikan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka ini pengusung kesyirikan mati tanpa tobat. Fusyiratil fitnatu hahuna bi ta'dibihimul mukminin. Ditafsirkan fitnah di ayat ini adalah perbuatan mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Wa ihraqihim iyyahum bin nar, berupa mereka membunuh kaum muslimin dengan cara dibakar dengan api dan yang lainnya dari berbagai macam penyiksaan. Wallahu a'lamu min dalik. Wa haqiqatuhu adzabul mu'minina liyaftatinu an dinihim. Hakikatnya adalah mereka menyiksa orang-orang yang beriman agar supaya orang beriman mau meninggalkan agamanya. Fahadil fitnah al-mudhafa ila al-musyrikin, illa fitnah yang disandarkan kepada orang-orang musyrikin, mereka melakukan fitnah. Wa ammal fitnatu allati yudhibuha Allahu subhanahu ila nafsihi aw yudhibuha rasuluhu ilayhi kaqouli ta'ala wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu aha ulai manallahu alaihim min bainina ala nam. Adapun fitnah, kata-kata fitnah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disandarkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman-Nya wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Qauli Musa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' fatilka bi ma'na akhar. Maka fitnah yang ada di ayat-ayat ini maknanya lain. Fitnah yang ada di sini adalah imtihan wal ikhtibar. Ujian, cobaan. Baik. Wakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd, demikianlah kami menguji sebagian atas sebagian yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelas, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian atas sebagian yang lainnya sebagai cobaan, adakah gerangan di antara kalian yang mau bersabar? Barakallahu fikum. Bersabar dengan cobaan-cobaan itu. Bersabar dengan ujian dan cobaan itu. In hiya illa fitnatukah, tidaklah itu kecuali ujianmu ya Allah. Tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'. Engkau menyesatkan siapapun di antara hamba-hambamu yang engkau kehendaki, dan engkau berhidayah siapapun di antara hamba-hambamu yang engkau kehendaki. Fatilka bimana akhar, yaitu imtihan wa ikhtibar. Wal ibtila min Allah li'ibadihi bil khairi wa syarr. Fitnah kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian dan cobaan, apakah itu kebaikan atau apa kejelekan. Sebagaimana sakit yang diderita oleh seseorang adalah cobaan, ujian, demikian pula kesehatan dan kebugaran adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kemiskinan ujian, demikian pula kekayaan. Barakallahu fikum. والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر. طيب ونبلوكم بالشر والخير فتنة. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Baik. Jangan orang mengatakan, oh pada saat dia susah, oh kita lagi diuji. Sementara dia tidak sadar kalau dia lagi senang, bahwa dia sebenarnya juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Fatilka bimana akhar. طيب النعم والمصائب هذه لون وفتنة المشركين لون ujian fitnah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ujian dan cobaan itu satu yang lain sementara fitnah yang disandarkan kepada musyrikin juga lain artinya wa fitnatul mu'min fi malihi wa waladihi wa jarihi laun akhar. Demikian juga ujian orang-orang beriman pada hartanya, anak-anaknya, tetangganya, bentuknya juga lain. Wal fitnatul lati yuqi'uha baina ahli al-Islam. Kal fitnatil lati awqa'aha baina ashabi Ali wa Muawiyah wa baina ahli al-Jamal wa Siffin. Fitnah yang terjadi sesama kaum muslimin seperti fitnah yang terjadi di antara para sahabat antara Ali dan Muawiyah atau baina ahli al-jamal antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib demikian juga Siffin wa baina al-muslimin hatta yataqatalu wa yatahajaru laun akhar. Fitnah ini juga lain modelnya. وهي الفتنة التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة. Kalau yang seperti ini modelnya peperangan perang saudara antara kaum muslimin ini seperti yang disebutkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم. Orang yang duduk tidak ikut-ikutan lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berlari, berjalan. Orang yang berjalan di dalamnya lebih baik daripada orang yang berlari. Barakallahu fikum. Ya, tingkat pengikutan dia ke dalam masuknya dia ke dalam kancah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa yang tidak ikut-ikutan itu lebih bagus. وحديث الفتنة التي أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. Dan hadis-hadis fitnah yang Rasulullah SAW perintahkan umat ini untuk menjauhkan diri daripadanya adalah fitnah ini. Fitnah perang saudara. Barakallahu fiik. Qata'atil fitnatu muradan biha al-ma'siyah. Di sini Ibnu Qayyim berbicara tentang masalah fitnah. Kata-kata fitnah itu ternyata banyak maknanya, tergantung disandarkan ke mana. Atau pembahasannya apa. Kata beliau, terkadang kata-kata fitnah itu bermakna maksiat ke qawli ta'ala wa minhum man yaqulu dalli wa la taftinni. Barakallahu alaikum. Al-ma'asiyah seperti ucapan Allah SWT wa minhum man yaqulu dhanni idhalli wa la taftinni. Yaquluhu al-jadd ibn Qais lama nadabahu Rasulullah SAW ila Tabuk. Yaqulu idhalli fil qu'udi wa la taftinni bita'ridi li banati banil ashar. Ini la asbiru anhunna. Faqala ta'ala ala bil fitnati saqatu. Ucapan ini diucapkan oleh Al-Jadd Ibnu Qais ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati para sahabatnya untuk keluar berperang menuju Tabuk. menghadapi pasukan Romawi. Al-Jad bin Qais mengatakan, idzan li wala taftinni. Dia mengatakan, izinkan aku untuk tetap tinggal di kota Madinah dan tidak keluar ikut berperang. Wala taftinni fi bita'arrudi li banati Bani Al-Asfar. Dan jangan kau hadapkan aku dengan satu perbuatan yang aku tidak bisa bersabar. Li banati Bani Al-Asfar, ini untuk orang-orang Romawi. Aku tidak bisa tahan melihat anak-anak perempuan orang-orang Romawi. Barakallahu fikum. Fa inilla asbiru anhunna. Aku tidak bisa bersabar menahan diri. Aku akan terjerumus ke dalam perzinahan, ke dalam berbagai macam. Qala ta'ala ala fil fitnati saqatu ay waqa'u fi fitnatin nifaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu cuma alasan-alasan yang mereka buat-buat. Barakallahu fikum. Ala fil fitnati saqatu, bahkan sungguhnya mereka telah terjerumus pada dosa yang luar biasa besarnya. Bukan masalah perempuan sesungguhnya, tapi mereka telah terjerumus pada apa? Perbuatan nifaq. Dia munafik. Ay waqa'u fi fitnatin nifaq wa farru ilaiha min fitnati banatil asfar. Barakallahu fik. Mereka lebih cenderung masuk senang kepada kemunafikan ketimbang apa? Menghadapi fitnahnya Bani Al-Asfar. Banati Bani Al-Asfar. Barakallahu fik. La hawla wala quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum orang alasannya, ada saja alasannya. Baik. Wal maqsudu anna Allah subhanahu hakama baina awliya'ihi wa a'da'ihi bil 'adli wal insaf. Maksud pembahasan kita ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan hukum antara para wali-walinya, waliullah dan a'da'ullah dan musuh-musuh Allah. Allah telah menghukuminya dengan adil dan bijaksana. Walam yubri awliya'ahu min irtikabil ismi bil qital fi syahril haram. Walam yubri awliya'ahu. Di sini ayat ini, kita kembali ke ayat. Wal maqsud. Ini kan ayatnya nih. Kita kembali. Sekedar untuk mengingatkan yang terlambat, barakallahu fikum. Kaum muslimin berdihadapkan pada satu, istilahnya ini persimpangan. Barakallahu fikum. Baik. Ada air milik orang Quraisy. Kaum muslimin bermusyawarah, bagaimana nih? Kalau kita serang, kita menyerang mereka di waktu bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab haram berperang, haram menyerang mereka. Sementara kalau kita tidak serang mereka, besok mereka sudah masuk ke tanah haram. Sama-sama haram, ini haram waktu, ini haram tempat. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerang. Baik. Ini jadikan momen yang tepat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memojokkan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Yas'alunaka 'an syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram, bagaimana hukum berperang di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Di sini Allah telah menetapkan dan menyatakan haramnya tetap. Allah tidak membela-bela mengatakan oh boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tidak, haram tetap haram hukumnya. Barakallahu fik. Tapi yang kalian lakukan wahai musyrikin pula jauh lebih parah dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fik. Maka dikatakan di sini, wal maqsudu anna Allah subhanahu hakama baina awliya'ihi wa a'da'ihi bil 'adli wal insaf. Di sini dengan ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah telah menghukumi kedua-duanya, menetapkan hukum tentang waliullah dan a'da'ullah dengan adil. Walam yubarri awliya'ahu min irtikabil ismi bil qitali fi syahril haram. Baik, bal akhbar annahu kabir. Allah tidak membela-bela kaum muslimin pada saat itu. Allah tetap menegaskan bahwa perbuatan itu haram. barakallahu fikum. Bal akhbara annahu kabir. Bahkan Allah menetapkan bahwa yang namanya perang di bulan haram itu dosa besar. Baik. Acuma wa annama alaihi adahul musyrikun akbar. Cuma kalian wahai kaum musyrikin, kondisi kalian itu lebih besar dosanya. Berapa poin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum tentang orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Hah? Saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. 5 poin. Barakallahu fikum. وأنما عليه أداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام. Dan bahwa yang dilakukan oleh musyrikin ini lebih besar dan lebih besar dari sekedar berperang di bulan haram. Fahuwa haqqu bid-dami wal 'aibi wal 'uquba. Maka mereka musyrikin ini orang-orang yang lebih berhak untuk dicela. Baik. Dan dianggap melakukan perbuatan aib dan berhak untuk dihukum. La siyama awliya'uhu kanu muta'awwilina fi qitalihim dhalik. Apalagi para sahabat ini yang melakukan itu, mereka muta'awwilin. Mereka muta'awwilin dalam artian tablo. Oh, ini kan semua keluar ini, semua keluar dari hari terakhir atau malam terakhir. Barakallahu fikum. Dari apa? Bulan Rajab. Nah sekarang ini kita pertengahan bulan Rajab ya. Kurang lebih. Para sahabat melakukan itu. Muta'awwilina fi qitalihim dhalika. Aw muqassirina naw taqsirin yaghfirullahu lahum fi jambi ma fa'aluhu min at-tauhid wa at-ta'at. Aw muqassirin, atau mereka mungkin terlalu muta'awwilin aw muqassirin naw taqsir, yani jenis menggampangkan. Taksir yang firullah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala fi jambi ma fa'alu min at-tauhid. Kesalahan mereka ini hancur lebur, tidak ada maknanya, tidak ada bekasnya. Di sisi apa yang mereka telah lakukan dari ketauhidan dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pelajari masyaallah di setiap selesai salat subuh tentang sikap terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena ada orang-orang yang memojokkan para sahabat. Para sahabat dipojokkan dan ada yang mengkafirkannya, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan murtad dan seterusnya. Baik. Kita tidak mengatakan sahabat orang maksum. Enggak. Para sahabat orang manusia. Barakallahu fikum. Salah. Tapi kesalahan mereka pertama yang mereka lakukan di ijtihadin. Mereka lakukan ijtihad. Baik. Kalau mereka melakukannya dengan ijtihad, kalau pas mencocoki kebenaran dapat 2 pahala, kalau tidak mendapatkan 1 pahalanya. Kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taruhlah kalau itu memang kesalahan, memang murni kesalahan. Tengok kebaikan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Betapa besar dan agungnya posisi sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Contoh misalnya Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk orang Quraisy. Ini adalah pembocoran rahasia negara. Barakallahu fiik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Setelah ketahuan betul bahwa Hatib yang menulis surat itu ke orang-orang Quraisy. Baik. Atib mengutarakan alasan-alasannya. La ta'jal alayya ya Rasulullah. Baik. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, idan li adrib unuqa. Biarkan aku, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Baik. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, la Allah tala ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sebagai contoh, barakallahu fiik. Sebagai contoh besarnya, tingginya kedudukan apa? Kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Sehingga tidak pantas bagi orang yang datang setelah sahabat kecuali Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Maka setiap orang setelah generasi sahabat, kalau tidak begini posisi hatinya, maka celaka dia. Kalau tidak begini posisi hatinya terhadap para sahabat, maka dia akan menjadi orang celaka. Karena di sini Allah hanya membagi tiga. Barakallahu fiik. Yang diridhoi. Baik. Sebagaimana di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan ibu atabi dambin wahid, maka ketika orang-orang yang dicintai itu datang membawa satu dosa, ja'at mahasinuhu bi albi syafi, maka akan datang 1000 kebaikannya menjadi pembela untuknya. Fakaifa yuqasu bi baghiri aduwin jaa bi kulli qabihin wa lam yati bi syafi'in wahid min al mahasin. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang-orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh Allah Subhanahu wa taala datang menghadap dengan semua kejelekan sementara tidak ada pembela satupun dari kebaikan yang mereka lakukan. Barakallahu fiik. Ini orang-orang kafir. Baik. Kafir Quraisy. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah.